siapa namamu? Hai orang asing, dari mana, dari mana asalmu? Sejak pertama berjumpa, ku simpati padamu. Sejak pandangan pertama, jatuh hati padamu. Hai orang asing, siapakah siapa? Dari mana?